الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أولم بأقل من شاه باب siapa yang melaksanakan walimah yang kurang dari seekor kambing, yakni walimahnya sederhana walaupun tidak ada daging untuk dijadikan jamuan. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Yusuf qala haddathana Sufyan an Mansur ibn Safiyah an ummihi Safiyah bintu Syaibah qalat awlaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'ihi bimuddaini min sya'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah untuk sebagian istrinya hanya dengan dua mud, 8 sa'. Barakallahu bikum. Afwan. Muddain cuma dua mud. Afwan. Mud cuma dua mud. Nah, ini dua mud. Dua gini. Dari syair. Menunjukkan bahwa begitu sederhananya. Barakallahu bikum. Dan sekarang orang-orang masya Allah melakukan acara walimah sampai memakan uang, memakan, menelan biaya ratusan juta rupiah, bahkan miliaran. Ala kulli hal, selama itu tidak terjadi padanya tabdir, maka la ba'sa bihi, kalau memang dipanggil padanya orang-orang yang memang butuh untuk makan, orang-orang miskin, fukara, dipanggil dan tidak ada tabdir dan tidak ada perkara-perkara yang menyelisih syariat, maka la ba'sa bih. Tapi kalau ternyata, dan ini kebanyakannya, dari menghambur-hambur harta, tabdir, wallahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala babu man haqqa babu haqqu ijabatil walimati wad da'wah wa man awlama bi sab'ati ayamin wa nahwahu wa lam yuqitin nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wala yawmain. Bab haqqu ijabatil walima, bab kewajiban untuk menghadiri undangan walimah, wadda'wah dan undangan-undangan yang lainnya. Wa man awlama sab'ata ayyam, dan barang siapa yang melakukan pesta walimah 7 hari, maka boleh dengan catatan itu tadi. Wa lam yu'akkitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wala yawmain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi tipe walimah itu 1 hari atau 2 hari. Barakallahu fikum. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga orang yang mengajak makan walimah selama 7 hari. Di sini kata Al-Hafidz rahimahullahu taala yushiru ila ma akhrajahu Ibnu Abi Syaibah min tariqi Hafsah bintu Sirin qalat lamma tazawwaja Abi da'a as-sahabata sab'ata ayyam. Ketika ayahku melakukan walimah, ayahku mengundang para sahabat selama 7 hari. Barakallahu bikum untuk mendatangi walimah tersebut. Qala rahimahullahu taala haddatsana عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أهلكم إلى الوليمة فليأتيها. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara kalian diajak menghadiri walimah, faliyatiha, maka hendaknya dia memenuhinya. Memenuhi ajakan undangan walimah. Terkecuali kalau di sana ada mungkar, kemungkaran yang dia tidak bisa mengingkarinya. Bahkan kehadirannya di situ boleh jadi dijadikan dalil tentang kebolehannya. Semisal di sana ada kemungkaran lah, berbagai macam kemungkaran, kemudian hadir di situ seorang ulama dan tidak nampak dari dia pengingkarannya, maka orang akan mengatakan, oh berarti ini semuanya boleh. Napa us barakallahu fikum, napa kiai fulan ada di situ tidak juga dia mengingkari, berarti boleh-boleh saja. Yang lebih parahnya lagi, ustadznya ikut nyanyi misalnya, nyumbang lagu, kan repot. Orang-orang awam jarang mereka mau berpegang dengan dalil, dia cuma lihat ustadznya, kiainya. Kalau kiainya dia lihat, wah ada di situ berarti boleh, ustadznya ada di situ berarti dia anggapnya boleh. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Sufyan qala haddatsani Mansur an Abi Wa'il an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fukul ana wa ajibu da'iya wa udul marid. Berkata Abu Musa, Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fukul ana, bebaskanlah perbudakan, yakni orang yang dalam perbudakan hendaknya kalian membebaskannya. Wajibud da'iyah, hendaknya kalian menjawab, memenuhi ajakan dan undangan walimah. Wa'udul maridah, dan hendaknya kalian menjenguk orang-orang sakit. Dengan kita menjenguk orang sakit, dia termotivasi, tersemangati untuk sembuh. Dan dengan kehadiran orang-orang yang menjenguknya, dia tersemangati dan bisa dinasihati untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pencerahan tentang penyakit, tentang kesehatan. Karena orang yang sakit ini apa pun yang disampaikan kepadanya, kebanyakannya mereka menerima. Yang repot kalau yang disampaikan itu adalah kejelekan. Barakallahu fikum. Seperti orang yang datang dengan keyakinan yang salah dan keliru. Dia mengatakan, oh kamu ini sakit, ini ada yang bekeng-bekeng, ini dia. Bukan orang lain, cuma orang-orang dekat. Ya kan, pikirannya seudzon akhirnya terhadap orang-orang yang ada di dekatnya. Prasangka buruk yang ada. La haula wala illa billah. Nah, akhirnya orang sakit ini tambah sakit penyakit dia. Bukan cuma sekedar penyakit jasmani yang dia derita, tapi penyakit rohani yang ada pada dirinya. Seudzon. Baik, barakallahu fiikum. Atau dia diajak ke dukun, atau diajak kemana, ke kuburan, minta kesembuhan, dan seterusnya. Tapi kalau yang datang itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, maka dia akan diingatkan untuk bersabar. Dengan kesabaran Allah angkat derajatnya. Terhapuskan dengan penyakit ini dosa-dosa yang dia pernah lakukan. Barakallahu fikum. Dan seterusnya, diajak untuk tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan untuknya kebaikan, kesembuhan. Dia tersemangati. Barakallahu fikum. La ba'sa tahurun insyaallah, sebagaimana doa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk salah seorang di antara sahabatnya. Barakallahu bikum. Disemangati. Maka harus ketika kita mendengar ada saudara kita sakit, maka kita jenguk, kita doakan untuknya. Syukur-syukur kalau ada yang bisa kita bantukan untuk pengobatannya misalnya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Hasan bin al-Rabi', qala haddatsana Abu al-Ahwas an al-Ash'ath al-Mu'awiyah bin Suwayd qala al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana 'an sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan 7 perkara dan melarang kita dari 7 perkara pula. Amarana bi iyadatil marid. Kita diperintah oleh Rasulullah untuk menjenguk orang sakit. Karena dengan menjenguk orang sakit kita juga merasa bahwa kita begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan. Barakallahu fiikum. Karena kesehatan ini memang bukan segala-galanya. Ingat, kesehatan bukan segala-galanya. Tapi kalau tidak sehat, segala-galanya tidak nyaman. Hatta ibadah pun tidak bisa sempurna kita melakukannya. Semestinya kita melakukan sholat dalam kondisi berdiri. Karena sakit yang kita derita harus kita duduk. Bahkan boleh jadi kita harus berbaring. Barakallahu fiikum. Semestinya kita sudah puasa di bulan Ramadan. Karena sakit yang kita derita, kita harus tangguhkan pelaksanaannya sampai kesembuhan kita di luar Ramadan. La haula wa quwwata illa billah. Tapi berbahagialah orang-orang yang terbiasa dengan kebaikan. Ya, walaupun dia sakit, tetap sempurna kebaikan yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Itulah keutamaan membiasakan kebaikan. Karena sakit pun tetap dianggap bahwa dia sempurna melakukannya. Karena seandainya dia tidak sakit, maka tetap sempurna dia melakukannya. InsyaAllah. Yang pertama, kebaikan untuk kita sendiri sebagai orang yang menjenguk. Barakallahu fikum. Dan kebaikan untuk orang yang kita jenguk dari orang-orang yang sakit. Barakallahu fikum. Dan di sini ada keterikatan, ada ikatan, ikatan barakallahu fikum antara orang yang menjenguk dan yang dijenguk. Ada ikatan emosional. Jadi ada manfaat dua belah pihak, yang menjenguk dan yang dijenguk. Kita yang menjenguk, yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita bersyukur akan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena di hadapan kita ada saudara kita yang tidak lagi bisa melakukan banyak dari kegiatan-kegiatan karena sakit yang dia derita. Alhamdulillah. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Barakallahu fikum. Kita bersyukur akhirnya dengan kondisi itu. Yang kedua, ittiba'u al-janazah. Kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jenazah, mengiringi jenazah dari rumahnya menuju masjid, dari masjid ke pekuburan sampai balik. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita melakukan ini, falahu kiratani. Maka untuknya dua kirat. Kirat itu sebesar gunung Uhud. Ini pahalanya. Menyolatinya dan menguburkannya. Ini juga faedahnya barakallahu fikum untuk kita dan untuk jenazah. Jenazah untuk kita doakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum li akhikum fa akhlisu lahu ad-du'a." Kalau kalian menyolati saudara kalian, maka hendaknya kalian ikhlaskan doa untuknya. Barakallahu fikum. Ketika dia mati, kita doakan. Dan ketika ada 100 orang yang menyolatinya dari kalangan muwahhidin, maka Allah Subhanahu wa taala memastikan, Rasulullah memastikan bahwa dia diberi syafaat. Dia mendapatkan syafaat ketika dia disolati 100 orang dari kalangan muwahhidin. Barakallahu bikum. Tibaul jenazah, barakallahu bikum, mengantarkannya ke pekuburan. Kita sambil mengantarkannya juga kita mengingat kematian. Barakallahu bikum. Bahwa saudara kita yang kita antar sekarang ini ke pekuburan, kemarin masih bersama dengan kita. Tertawa-tawa bersama dengan kita. Masih makan bersama dengan kita. Sholat berjamaah dengan kita. Masih sehat nampaknya. Allah telah menentukan kematiannya mendahului kita. Barakallahu fikum. Ini adalah pelajaran dan sihat yang bisa kita dapati dalam proses pengantaran jenazah sampai dikuburkannya, sampai selesainya. Barakallahu fikum. Begitu dia selesai dikuburkan, maka hendaknya kita mendoakan lagi. Barakallahu fikum. Sebelum kita meninggalkan pekuburan. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is'alu li akhikum at-tasbita wal maghfirah fa innahu al-ana yus'al. Mintakan doa untuk saudara kalian ini agar supaya Allah kokohkan dia dalam menjawab pertanyaan mungkar wa nakir, dan mintakan ampun untuknya. Barakallahu fikum. Istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu tathbita. Mintakan ampun untuk saudara kalian dan mintakan pula untuknya dikokohkan dalam menjawab pertanyaan. Maka kita pun begitu selesai penguburan, kelas sempurna sudah, tinggal kita beranjak meninggalkan tempat itu, langsung kita berdoa, Allahumma gfir lahu wa sabbithu. Ya Allah, ampunilah hambamu ini dan kokohkan dia dalam menjawab pertanyaan. Karena dia akan ditanya, kata Rasulullah, fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia lagi ditanya. Bukan ditalkin. Barakallahu fikum. Yang ditalkin itu ketika dia hendak mati, menjelang kematiannya dia ditalkin, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bukan nanti sudah dikubur baru diajari. Mau ditalkin, bukan. Kalau sudah dikubur tinggal didoakan. Baik. Menjelang kematiannya itu yang mestinya kita talqin, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala aljannah. Talqin orang yang hendak mati di antara kalian, karena sesungguhnya siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Barakallahu fikum. Nah, ketika sudah di kuburan, maka yang dilakukan adalah apa? Mendoakan Allahumma gfir lahu wa sabbithu. Dia akan ditanya oleh munkar wa nakir, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Kata kalau dia memang orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit bil hayati dunya wa bil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Subhanallah. Tasbit kokoh di dunia dan kokoh pula nanti di alam kuburnya ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Itu faedah-faedah dari mengikuti jenazah. Faedah untuk si mayit ini sendiri dan faedah untuk kita yang menyelenggarakan jenazahnya. Watashmitil atis, menjawab hamdalahnya orang-orang yang bersin. Baik. Kalau bersin, keluarkan kata-kata alhamdulillah, acik alhamdulillah, supaya orang yang mendengar mereka apa? Membalas yarhamukallah. Karena kapan dia tidak mendengar, dia tidak akan menjawabnya. Barakallahu fikum. Acik. Dia sendiri yang mengucapkan, dia cuma ini sendiri yang dengar. Orang lain yang tidak mendengar, mestinya diperdengarkan kepada orang lain. Sehingga mereka pun mendoakan kita dan kita balas kembali untuk mendoakannya. Kita bersin, acib, alhamdulillah. Kemudian saudara kita berkata, yarhamukallah. Dibalaslah, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Barakallahu fiik. Sampai orang-orang Yahudi sengaja-sengaja bersin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan apa? Doa rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak mendoakan rahmat untuk mereka, tapi mendoakan hidayah untuk mereka. Saudara kita ada di sekitar kita, barakallahu fiikum. Kita harusnya alhamdulillah. Dasmatan yarhamukallah. Jadi begitu indahnya. Kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena kita dalam proses apa? Kita berada pada puncak kekuatan kita, kebugaran kita. Dan dengan bersin itu berarti ada sesuatu yang keluar dari yang tidak pantas berada dalam tubuh kita. Barakallahu fiik. Jadi bukan bersin-bersinnya orang-orang pilek. Bukan, bersin biasa, haj. Baik. Subhanallah. Baik. Indah. Tashmiyatil atis wa ibrarul muqsam. Ibrarul muqsam. Ibrarul muqsam. Kalau saudara kita bersumpah, wallahi ya, antum makan dulu. Ya. Kalau dia sudah makan, wallahi antum makan dulu, maka kita harus makan. Kapan kita tidak makan, dia harus membayar kafara atas sumpah dia. Paham barakallahu fikum. Jadi kita harus makan, walaupun cuma sejumput nasi, kita makan. Barakallahu fikum. Baik. Makan saja, sedikit atau banyak, terserah. Yang jelas kalau saudara kalian sudah mengatakan, wallahi antum makan dulu. Maka jangan pergi. Apaan anak-anak sudah mahusuh. Kanyang sekali. Satu. Yang penting ada. Bahwa anda telah makan dari makanannya. Barakallahu fiikum. Ambil sedikit, minum, jazakallah khair. Supaya dia tidak terbebani dengan sumpah dia. Baik, dan sekaligus kita menghargai kebaikannya. Baik. Walaupun ada cerita-cerita macam-macam di balik ini terkadang musoilah apalah. Baik. Kalau kita diajak kemudian kita sobrubuk dengan baik. Intinya di sini adalah apa? Ibrarul muqsam. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah. Bukan cuma sekedar kata orang tua kita. Lah. Baik. Orang tua kita kan mengatakan, "Mosoi ngana kalau depan suruh makan kau nyak makan kau sepigi." Barakallahu fiik. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda disuruh makan, suruh makan. Anda kenyang sudah, pokoknya tinggal makan sedikit saja. Yang penting Anda sudah melakukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Wa nasril mazlum. Berikutnya menolong orang-orang yang teraniaya. Ma'ruf insyaallah. Sekuat kemampuan kita, ifsya'us salam, menyebar luaskan salam untuk orang yang kita ketahui dan yang kita ketahui, yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Barakallahu fikum. Hatta di rumah kita. Kalau istri kita mungkin di dapur, kita masuk ke dapur, assalamualaikum, beri salam. Barakallahu fikum. Istri kita dalam kamar, kita masuk, assalamualaikum. Hakadah. Pokoknya setiap bertemu, para sahabat sengaja-sengaja datang ke pasar hanya sekedar untuk memberi salam. Dan kalau dua orang yang berjalan, kemudian dipisahkan oleh batu atau gunung atau pohon, kemudian bertemu kembali, mereka langsung saling memberi salam. Barakallahu fikum. Salam inilah satu yang sungguh sangat luar biasa. Memunculkan rasa cinta dan kerinduan. Dan ini juga termasuk sebab kita masuk ke dalam surga. Abshus salam. wat'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Abshu salam, sebarkan salam. Wat'imu ta'am, berikan makanan kepada orang-orang, berbagi makanan, makan apa saja yang bisa senang dengannya. Memberi makan, berbagi hadiah, silakan. Wat'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari dalam kondisi manusia masih pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Syaa salam. Wa ijabatu da'i, yang ketujuh adalah menjawab, memenuhi undangan kalau kita diundang. Tapi kalau tidak diundang, jangan datang. Barakallahu fiikum. Baik. Karena lapar, ada orang mantenan. Singgah di warung beli amplop, kasih masuk 5.000. Ong masuk. Barakallahu fiikum, makan kenyang-kenyang. Ya, dah halal untuk Anda. Walaupun Anda bayar. Barakallahu fiikum. Pura-pura kenal dengan orang-orang. Assalamualaikum. Padahal Anda tidak kenal. Intinya kalau Anda tidak diundang, jangan pernah datang. Tapi kalau diundang, maka silakan. Barakallahu fiikum. Antum diundang secara umum, ikhwah semuanya misalnya, Anda termasuk ikhwah, silakan datang. Jamaah masjid, Anda termasuk jamaah masjid, silakan datang. Barakallahu fiikum. Karena mereka biasanya sudah mempersiapkan lebih dari itu. Barakallahu fiikum. Ijabatul da'i. Wanahana an khawatimid dahabi wa an aniyatil fiddah, dan kita dilarang untuk membuat cincin atau memakai cincin dari emas dan bejana dari perak. Wa an maya an mayasri wal qassiyah, ini bejana-bejana yang barakallahu fikum yang dilarang kita untuk memakainya. Wal istabrak wad dibaj, ini jenis-jenis apa? Kain-kain sutra. Tabahu Abu Awana wa Syaibani an ash'at fi ifsha'i salam. Barakallahu fikum. Kita cukupan sampai sini. Lahuna subhanakallah bihamdika syarullahi lillahi anta astagfirullah wa atubu ilaikum.